Ada pertanyaan? Saya urutkan dan mohon maaf sekiranya saya tidak mampu untuk menjawabnya. Yang pertama, apakah apa ini? Dakwah dengan buku terjemahan pasti menyesatkan umat? Apakah mutlak dakwah dengan buku terjemahan pasti menyesatkan umat? Dalam kita belajar itu ada wasilah, ada perantara, ada fasilitas yang bisa membantu. Dan di antara yang bisa membantu kita ada dengan kita membaca buku-buku agama yang dikarang oleh para ulama sesuai dengan kapasitas kita tentunya yang saat ini ada pada kita. Kita katakan dengan buku-buku terjemahan dari karya para ulama. Dan ini sangat membantu dalam masa belajar kita. Kita katakan sangat membantu dalam masa belajar kita. Dengan syarat. Buku yang diterjemahkan adalah buku yang memang benar-benar terpercaya. Karena yang diterjemahkan tentunya apalagi sekarang sangat beragam. Bahkan yang berbau kesyirikan pun yang awalnya dengan bahasa Arab juga diterjemahkan. Ada kitab dikatakan ini juga buku agama. Ini adalah buku agama kata orang, yaitu kitab Syamsul Ma'arif Kubra. Kalau mau belajar pelet, ingin terbang, ingin kebal, susah jodoh, nah, ada perimbunnya dalam bahasa Arab yang sudah diterjemahkan Syamsul Ma'arif Kubra. Ini juga orang bilang, oh ini buku agama nih katanya. Sudah diterjemahkan. Boleh kita baca? La. Bahkan dikatakan haram untuk membacanya. Bahkan pengarang kitab ini dikafirkan oleh para ulama. Diajarkan berinteraksi dengan jin atau dengan yang lainnya. Wallahualam. Ini yang merusak. Ada lagi mujarobat umpamanya. Pernah dengar kitab mujarobat? Nah, pernah mempraktikkan? Jangan praktekkan ya, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kiranya ada kalanya kalau sudah berbau Arab seakan-akan apa? Benar. Lu kenapa kamu pakai jimat? Bukankah jimat itu tidak dibenarkan? Jadi dia pakai sabuk, tulisannya seperti bahasa Arab. Oh, ini bahasa Arab katanya. Jadi ada ikat pinggang tulisannya itu pakai bahasa Arab, tapi tulisannya dipotong-potong, diputus-putus, dibalik-balik. Bismillah umpamanya mimnya di depan, kemudian ya, itu pun diputus. Karena memang syarat daripada syaitan. Ada kalanya menghendaki demikian. Syaitan tidak langsung menghinakan Al-Quran. Tidak benar umpamanya suratul ikhlas, tidak demikian. Tapi syaitan sangat pandai dalam melakukan talbis. Diarahkan tujuan kepada yang lainnya. Nah, sehingga terhinakan dengan tanpa sadar. Kamu mengejar si fulanah tidak bisa. Sudah sekian lama untuk kita minta nikah dengan tidak mau. Baca surat Yusuf sambil membaca bayangkan wanita itu katanya. Masya Allah. Membaca, seharusnya tadabbur tapi membaca sambil membayangkan. Kata Pak Kiai, lebih sempurna lagi ketika membaca surat Yusuf ada bagian bajunya yang kita baca katanya, yang kita pakai, yang ada di hadapan kita katanya. Makanya kita ingatkan buku apa dulu dan siapa yang mengarangnya. Hanya di setiap buku dibenarkan untuk dibaca. Kata para ulama yang juga mengingatkan kepada kita untuk jangan mencukupkan belajar daripada membaca. Dikatakan orang yang lebih banyak mencukupkan belajar hanya dari membaca akan lebih banyak terjatuhkan dalam kesalahan. Walaupun yang dibaca benar, tapi kan tentunya pemahaman kita belum tentu kita bisa memahami. Maka perlu bimbingan. Maka kita katakan buku terjemahan itu fasilitas, wasilah yang kita memerlukan orang yang juga membimbing kita. Kenapa demikian? Iya, karena terjemahan ada kalanya tidak bisa mewakili dari apa yang sebenarnya ada dalam bahasa Arab itu. Saya kasih contoh. Kata benda dalam bahasa Arab ketika bertanwin itu memiliki arti dan makna yang ada kalanya berbeda ketika kata benda itu sudah dimasuki al-alifu wal-lam. Ada makna yang berbeda ketika sebuah kata itu indefinitif dan definitif, ma'rifah atau nakirah. Artinya sudah berbeda. Nah, sekarang kalau kita membaca, kemudian kita terjemahkan, artinya bisa, belum tentu kita memahami, karena dikatakan buku. Buku ya buku. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Arab aslinya, oh ternyata dengan nakirah, nakirah ini demikian, demikian, demikian, ada maknanya. Fi, mungkin kalau kita artikan di, itu ada ma'aninya, ada maknanya, dan sangat beragam, sangat beragam. Ini dikedepankan, ini dikebelangkan. Ketika seorang penulis, wah ini lebih baik di depan karena maknanya demikian, maka didepankan. Artinya sudah berbeda. Contohnya mamanya firman Allah, innallaha bima ta'maluna khabir. Apa artinya? Artikan coba. Innallah bima ta'maluna khabir. Innallah, sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian lakukan maha mengetahui. Kalau dikedepankan sudah lain maknanya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Apa bedanya? Ya bahasa kita, bahasa Arab maknanya sangat berbeda. Dan ini diketahui dari mana? Dari usul. Kalau dikedepankan khabir, oh ini amalan yang zahirah. Kalau dibelakangkan, ini amal yang batinah. Disebutkan oleh para ulama. Di mana kita tahu? Kita belajar usulnya. Usulul lughah, usulul tafsir. Tapi kalau terjemah, ya sama aja. Tidak masuk. Ada kalanya dari makna yang diinginkan dari nas yang ada. Maka kita katakan, terjemahan itu membantu. Sebagai fasilitas. Sebagai wasilah. Ini yang perlu kita. Apalagi ada kala yang terjemahan itu, dan sekarang yang menerjemahkan, ada orang yang menerjemahkan hanya terjemahan yang penting selesai terjemahan. Dan background orang yang menerjemahkan ada kalanya juga beragam. Ada yang karena memang nilai bisnis, tidak perlu, yang penting dia terjemahkan. Kadang-kadang yang menerjemahkan orang yang memiliki akidah yang salah. Maka ada kala juga kita perlu memperhatikan siapa juga penerjemahnya. Maka satu sisi saya katakan belajar bahasa Arab itu sangat penting. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i apa? Menyatakan apa? Wajib belajar bahasa Arab, fardhu ain. Kenapa? Karena semuanya dengan bahasa Arab. Mohon maaf kalau orang tidak tahu bahasa Arab. Ini biar menjadi motivasi bagi kita tentunya. Saya sholat, saya enggak tahu bahasa Arab. Dengan anak kita yang masih kecil, usia 6 tahun. Ada kemiripannya dan ada perbedaannya. Yang berbeda, ayah tenang. Anaknya apa? Banyak? Banyak gerah. Ini perbedaannya. Kemiripannya apa? Sama-sama enggak paham apa yang dibaca imam. Atau ada kalanya anak kita hafal. Kenapa? Di TPA diajarkan. amma yatasaalun, amma karena apakah, perihal apakah yatasaalun, mereka bertanya-tanya. Ayahnya enggak tahu. Nah. Karena anaknya lebih tadabbur daripada siapa? Bapaknya. Apa bedanya? Bedanya persamaannya sebagaimana kita sebutkan. Berarti lebih baik mana, salat anaknya atau salat bapaknya? Masyaallah. Apa harus berdiri? Sampai kadang-kadang digerakkan untuk supaya merapat tetap. Nah. Tapi dia enggak paham. Al-qari'ah mal-qari'ah, ya pokoknya tahu itu al-qari'ah, artinya enggak tahu. Nah. Apa artinya at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat? Enggak tahu artinya. Maka wajar kalau dikatakan apa oleh sebagian para ulama, fardu'in, untuk bukan setiap kita jadi ulama lah, tapi untuk setiap kita memahami bagaimana kita bisa bertadabbur kalau kita tidak faham. Apalagi Allah ingatkan dalam Al-Quran, Quranan Arabiyan la'allakum ta'qilun, Quran itu dengan bahasa Arab, semua kalian mau berpikir, berakal bagaimana berinteraksi dengan sesuatu yang berbahasa Arab. Nah, ini Al-Qur'an. Maka Allah katakan la'allakum ta'qilun, kata Allah. Tapi tetap dia juga tidak mau belajar bahasa Arab. Ini musibah. Zaman dulu dikatakan oleh para ulama, waktu kita dibeli, nah, dikatakan oleh para ulama dulu sebelum penjajahan imperialis barat atau salibis di negeri-negeri muslim, dikatakan seorang muslim itu orang Arab. Dikatakan kalau dia muslim, orang Arab. Kenapa demikian? Iya, karena pada waktu itu tidak ada orang yang masuk Islam kecuali mereka bergegas untuk paham bagaimana agamanya, dan itu dengan bahasa Arab. Sehingga ketika sebelum masa imperialis salibis, sebelum invasi mereka ke negeri-negeri kaum muslimin, masya Allah, Spanyol, Andalusia, apa bahasa orang Spanyol waktu itu? Bahasa Arab. 3/4 negara Eropa berbahasa Arab. Kenapa? Menjadi Arabi. Dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, seakan-akan berubah. Kenapa? Karena orang yang sudah masuk Islam, mereka akan bersemangat belajar bahasa Arab, dan mereka langsung bahkan merubah bahasa. Bayangkan. Makanya sampai sekarang antum lihat di Maghrib, Maroko, perbatasan yang berbatasan dengan Spanyol, berbahasa Arab. Negara-negara Afrika. Tapi ketika sudah masuk negara-negara salibis, rusak. Maka juga sebagaimana dikatakan, yang pertama kali juga yang dirusak adalah bahasa, bahasa Arab. Coba kita ingat di negeri kita. Ini tanggal berapa sekarang? 19 atau 20 ya? 20 ya. Katanya, saya tidak tahu, insahal khabar, kalau beritanya benar dan sanadnya kuat, Ibu Kartini, ini Ibu Kartini di Jepara, itu yang menjadi motivasi kenapa dia ingin mengajarkan terjemahan Al-Quran, karena pada waktu itu Al-Quran dilarang untuk diterjemahkan. Al-Quran dilarang untuk diterjemahkan dan dianggap pelanggaran. Kemudian dibikin sebuah sesuatu ajaran yang kolot. Al-Quran itu suci, jangan sampai dikotori dengan bahasa-bahasa asing, katanya. Sehingga orang gak tahu agamanya. Sehingga dibikin ini khawas, golongan khusus yang boleh menerjemahkan umpamanya. Bahkan menjadi peraturan Belanda pada waktu itu. Ini kita rasakan di negeri kita. Insahal khabar, kiranya benar, sehingga dia bersemangat untuk mengajarkan. Di antara yang diajarkan yaitu terjemahan Al-Quran katanya. Ini kondisi. Oleh sebab itu pertanyaan ini mohon maaf saya lebarkan jawabannya untuk supaya kita coba merenungi Al-Quran yang akan atau mungkin belum sempurna bacaan kita. Ada juga tanda tambahan yang harus kita belajar, yaitu bahasa Arab. Maka sisihkan sepenggal waktu kita untuk belajar bahasa Arab. Jangan malu. Nah, nikmat. Paling tidak seandainya memang benar-benar kita sulit untuk kita belajar, apa yang menjadi zikir keseharian kita, kita tahu maknanya, kita tahu terjemahannya. Apa arti Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya? Kita tahu artinya. Juz amma yang setiap hari kita dengarkan. Karena solat-solat kita biasanya di kampung-kampung tidak lepas daripada juz amma. Apa yang kita dengarkan kita tahu terjemahannya. Zikir-zikir keseharian tahu terjemahannya. Ini minimal-minimalnya. Makanya Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat beliau berkata, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Dalam sebuah riwayat beliau berkata, ta'allamu, pelajari bahasa Arab, fa innaha, karena sesungguhnya bahasa Arab itu juz'un, salah satu bagian dari agamamu. Kata beliau. Bagaimana tidak? Sekiranya Allah juga telah berfirman, la'allakum ta'qilun Qur'anan Arabiyya. Qur'an dengan bahasa apa? Arabiyya. Maka tidak cukup hanya dengan menyandarkan kepada terjemahan buku. Buku terjemahan itu mutlak membantu. Kalau ini dikatakan mutlak salah, tidak mutlak membantu. Kita tidak katakan buku tidak membantu, buku wasilah perantara. Dia akan membantu kita insyaallah, tetapi iringi dengan orang yang membimbing kita. Kita bertanya. Ini yang perlu kita ingat. Baru ini pemerintah memblokir situs yang dinilai radikal, alhamdulillah. Dan kebanyakan situs itu digandrungi oleh pemuda. Tapi sayang sudah dibuka lagi. Dan kita memohon dan mendoakan pemerintah tentunya insyaallah. Semoga situs-situs itu tetap di blokir. Bahkan ditanyakan kepada para ulama bagaimana menghack situs-situs yang berbahaya. Ada jawaban para ulama, pernah kita bertanya, bagaimana kalau kita punya kemampuan hack, menghacker ya. Situs-situs yang rusak. Dikatakan tidak mengapa. Karena mudaratnya jelas. Mudaratnya jelas. Nah, situs-situs yang berbahaya. Dan sebenarnya kaum muslimin, kalau ingin mengembalikan semangat talabul ilm, jangan kembali dan mencukupkan saja dengan internet, sebagaimana tidak mencukupkan dengan buku, tetapi hadiri majlis ilmu. Itu penting. Keberkahan yang ada pada majlis ilmu itu tidak didapatkan di majlis internet atau di warnet atau di perpustakaan lain. Kalau majlis ilm sifatnya lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mensifati majlis ilm yang dipelajari agama Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan pada majlis itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itu majlis ilmu. Allah mencurahkan rahmatnya Makanya ada keberkahan. Dan itu bisa kita lihat dari awal. Dari keutamaan talabul ilmi ketika seorang ingin keluar belajar ilmu agama. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan, siapa yang menempuh perjalanan keluar rumah dia untuk belajar ilmu agama, sahalallahu lahu. Ini bukti keberkahan untuk belajar ilmu di majlis ilmu. Kata Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Maka kita katakan tidak cukup. Apalagi ketika kita tidak bisa menfilternya. Kita buka situs-situs yang dikatakan situs radikal. Tidak sekadar berbau radikal, itu situs radikal yang berbahaya. Situs yang tidak keluar dari tiga sifat dari karakter kesesatan agama. Wal'iyadzubillah, hati-hati. Kalau ingin membuka situs, kalau perlu yang berkaitan dengan agama, bertanya dulu kepada para ustaz, kepada orang yang terpercaya, situs ini baik atau tidak mamanya. Makanya wasail yang haram hukumnya tentunya juga sebagaimana sifatnya. Oleh sebab itu, situs-situs apa yang dikatakan tadi, ada berapa yang sudah diblokir kemarin? Sempat berapa? Nah, itu baru situs resminya, belum blok-bloknya. Apalagi mereka sudah mempersiapkan, kan situs gampang. Nah, hari ini namanya Ar-Rahmah, diblokir besok Ar-Rahman namanya. Nah, atau blokir lagi Ar-Rahman panjang ditambah A panjang lagi sudah ini lagi. Nah, karena itu laksana buku yang putih, tinggal siapa yang menulis buku itu disobek, tulis lagi di tulisan yang lainnya, lembaran yang lainnya. Makanya yang paling utama adalah ketika semangat talabul ilm, hadiri majlisul ilm. Hadiri mana dibacakan Sahihul Bukhari, apa dengan Fathul Barinya, di mana dibaca Sunan Abi Daud. Masya Allah, ini yang lebih nyata. Kalau kita belajar, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang membimbing, apalagi kita membaca situs-situs yang berbahaya, Allah, hukumnya sama dengan membaca buku-buku yang berbahaya. Yang radikal itu tidak hanya situs yang perlu dilarang oleh pemerintah, tapi juga buku-bukunya, majalah-majalahnya, media-medianya. Situs diblokir, tapi bukunya, majalahnya bertebaran di mana-mana. Larang penerbitan buku ini, umpamanya. Baik. Sampai. Ya. Cukup. Jadwal jam berapa? Ngaruh. Baik, ini yang terakhir. Perintah Nabi segera menikah bagi pemuda yang telah mampu. Keadaan bagaimana yang dimaksud telah mampu? Nah, Masya Allah. Apakah secara ekonomi atau yang lainnya? Baik. Sebelumnya perlu kita fahami hukum nikah itu ada kalanya wajib. Harus disegerakan. Tidak boleh ditunda. Ada kalanya sunnah pada satu sisi. Ada kalanya makruh hukumnya. Bahkan ada kalanya hukumnya haram. Ada kalanya hukumnya haram. Kok bisa? Iya. kita belajar tentunya di dalam masalah fiqh, antum bisa telaah tentunya. Dia baru mulai dagang. Penghasilannya sehari berapa? Hanya 5.000. Masya Allah. Tapi dia khawatir tiap hari, apalagi dia dagang di depan SMA atau membuka gerai di mall fulan umpamanya. Kalau seperti ini tentunya dia khawatir, kalau saya tidak menikah, umpamanya khawatir akan terjatuh dalam perbuatan yang haram, maka pada saat itu hukumnya wajib untuk menikah. Dan ketika dia menikah benar-benar karena Allah, Allah akan cukupkan dari kekurangan yang ada pada dirinya. Sebagaimana firman Allah, iyakunu fukara yughnihumullah. Sekiranya mereka fakir, maka dengan dia menikah Allah akan cukupkan, Allah yang akan mencukupinya. Dalam hadis kata Nabi, thalathatun haqqun 'indallah. Ada tiga golongan yang benar-benar Allah akan menolongnya. Di antara yang disebutkan adalah orang yang menikah karena untuk menjaga kehormatannya. Maka seperti ini dia disyaratkan harus jadi PNS dulu baru menikah, atau penghasilan sehari sudah 50.000 baru menikah lah. Dan kata-kata mampu ekonomi sangat relatif. Ada orang masya Allah sehari penghasilannya 12.000, anaknya 6, tapi bisa hidup semuanya. Nah, benar relatif dalam keadaan yang sangat beragam. Bagi orang yang kaya umpamanya, ekonomi yang mapan, itu dalam satu hari mungkin kisarannya paling tidak dia harus menghabiskan 250.000 umpamanya. Ini baru mapan. Makan paginya, gizinya itu demikian, demikian, demikian. Makan siang di mana? Makan malam di mana? Kalau makan pagi kan di rumah, kalau makan siang di luar umpamanya. Kita katakan sangat relatif pemahaman kemampuan masalah ekonomi. Walaupun itu permasalahan yang tentunya harus diperhatikan. Kalau orang sudah menikah tentunya siap bertanggung jawab. Dan orang yang akan menikah harus siap bertanggung jawab. Ini bagi mereka yang menikah. Dan tidak masuk di akal kita tentunya orang menikah sudah menikah tok. Nah, dia mau makan apa kalau sekedar menikah saja? Nah, pasti dengan kesiapan dia bertanggung jawab, dia akan bekerja. Dia akan bekerja. Bagi orang tua yang ingin melihat agar anak itu tambah semangat dalam beribadah, ketika orang tuanya memiliki kemampuan, lakukan sebagaimana dilakukan oleh sebagian para orang-orang di Arab Saudi, masya Allah. Kita waktu belajar di sana biasa kita tanya sama kawan kita, mau kemana siang ini? Kata dia, oh nanti siang maaf, saya mau menjemput sekolah, menjemput istri saya, katanya. Di mana istrimu? Masih di SMP fulan, katanya. Nah, jadi biasa dibantu orang tuanya. Ketika orang tuanya mampu, dia berupaya. Sebenarnya dia ingin anak ini baik dunianya, maka juga dia ingin baik bagaimana agamanya. Apalagi fitnah cukup dan sangat berat. Ketika, tapi saya tidak tahu periwayatannya ya, Al-Imam Syafi'i melihat di suatu malam ketika anaknya terlelap, tiba-tiba qama Zaidun, tiba-tiba dilihat, mohon maaf, ada yang berdiri di balik kain anaknya. Nah, pagi harinya dicarikan untuk dinikahkan. Jadi pagi harinya kemudian dia apa? Dinikahkan. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan anaknya. Kalau mampu, kenapa tidak orang tua yang memiliki kemampuan finansial ataupun ekonomi? Wah, nanti kita kalau ketahuan di sekolah bagaimana? Nah, kita katakan banyak jalan. Nah, banyak jalannya. Insya Allah ketika menempuh karena Allah, Allah akan mudahkan. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu menikah pada usia 16 tahun. Nah, pada usia 16 tahun. Syekh Rabi' Ibn Hadi kalau tidak salah juga menikah di usia 16 tahun. Nah, di usia berapa? 16 tahun. Apalagi godaannya lebih besar. Apalagi di masa kita tentunya godaannya jauh lebih besar. Nah, kalau di masa Al-Imam Syafi'i di Baghdad yang ketika melihat seperti itu keadaan kota Baghdad, seperti itu, tapi baru waktu itu, tidak ada yang lebih utama ketika belum melebihi daripada seorang menjaga kehormatannya dengan menikah di saat itu. Lalu bagaimana di tengah kita? Nah, yang mana wanita-wanita, subhanallah. Nah, ini memang masalah besar bagi kita ketika dilarang pernikahan usia dini. Akhirnya kayak kemarin, masya Allah, selesai ujian nasional, a'udzubillah, pesta masal. Nah, pesta itu secara masal. Nah, mulai alhamdulillah. Apalagi sudah secara sensus atau secara penelitian atau penghitungan sudah dikatakan bahwasanya memang hampir 70% pelajar pernah melakukan hal yang seperti itu. Kenapa tidak sepanjang untuk dinikahkan sekarang ini? Artinya, kenapa tidak dimotivasi pernikahan dalam usia dini? Apa kita lebih ridho ketika perbuatan yang keji itu menyebar daripada kita harus menikahkan anak kita? Barakallahu fiikum. Memang berat cobaan, dan tentunya bagi kita semuanya kewajibannya untuk semakin mengokohkan beragam pintu fitnah yang terbuka dengan sedemikian lebar. Maka tidak ada yang lebih wajib kecuali untuk kita mengokohkan ilmu kita dan amalan kita, dan terus karena kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga keimanan kita, Allah menjaga kehormatan kita, dan semoga Allah menutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sekiranya ada kesalahan. Fastaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Dan tentunya manusia tempatnya kealfaan dan kesalahan, dan tentunya al-haqqu minallah, dan semoga Allah membimbing kita dan senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang haq. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.